Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang at-tamyiz, kemudian sempat dilengkapi dengan pembahasan tentang tamyiz al-adad dan juga perincian tentang al-adad. Ya, mungkin untuk kita biar lebih mungkin, ya kita ulas kembali pembahasan tentang tamyiz al-adad. Tamyiz al-adad yaitu yang pertama bahwasanya dua bilangan wahidun dan itsnan itu tidak memiliki tamyiz, ya. Tidak memiliki apa? Tamyiz. Indi misalkan kitabun wahidun, tidak apa? Tidak ada tamyiznya. Ya, wahidun di situ sifat. Ya. Kemudian apalagi? Indi sayyaratun wahidatun. Tidak ada apa? Tamyiznya. Juga demikian pula itsnan. Ya. Indi qalamani itsnani. Ya. Ya kalaupun tidak disebutkan itsnani enggak apa-apa. Iya. Ini sekedar contoh. Al-muhim bilangan 1 sampai 2 tidak ada apa? Tamyiznya. Kemudian yang kedua, bilangan 3 sampai 10 memiliki tamyiz. Iya. Hanya saja tamyiznya apa? Majrur. Tamyiznya majrur. Dijarkan, tidak dinasobkan. Dan di i'rab tamyiznya sebagai mudhofun ilaih, seperti datang kepadaku tiga orang laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Ja'ani thalathatu rijalin. Rijalin itu tamyiznya majrur sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ya, 3 sampai berapa? 10. Sudah kita lewatkan. Ya, kaidahnya bagaimana ada dan ma'dudnya. Yaitu apa? Berlawanan. Berlawanan. Kalau ma'dudnya yang dihitung yang mudzakkar, maka adadnya apa? Mu'annas. Sebaliknya kalau ma'dudnya mu'annas, maka adadnya apa? Mudzakkar. Iya. Nah itu. Jadi tamyiz bilangan 3 sampai 10 bagaimana? Majrur. Iya. Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Dan bentuknya apa? Jamak. Bentuknya apa? Jamak. Kemudian bilangan 11 ya sampai 99 maka ini tamyiznya mansub, ya, dinasobkan. Ini yang selaras dengan pembahasan kita, ya, tamyiz yang mansub ini, ya, seperti apa? Qoma, berdiri. 11 siswa apa? Qoma ahada asyara taliban. Ya. Siswi qamat ihda pakainya. Sudah kita lewatkan, ya. Ihda asyrata. Kalau untuk muannats syinnya di sukun. Qamat ihda asyrata apa? Talibatan. Terus sampai apa? 99. Ya, sampai 99. Ya, ini disebut dengan adad yang murakkab. Adad yang ditarkib. Ya. Ditarkib dengan apa? Dengan asyara. Ya, dengan asyara. Ahada asyara. Itna asyara. Ya. Thalathata asyara. Dan seterusnya. Ini disebut dengan apa? Adad yang murakkab. I'rabnya bagaimana? Mabni. Ya. Mabniul juz'aini. Dua bagiannya mabni semua. Ahada asyara sampai apa? Tis'ata asyara. Ya. Berarti i'rabnya mahalli. Ya, mahalli. Kalau dia sebagai fa'il, maka fi mahalli raf'in. Kalau sebagai maf'ul, fi mahalli nasbin. Kalau sebagai atau kemasukan huruf jar, ya, atau amil yang mengajarkan, maka dia pada mahalnya apa? Jar. Kecuali satu, ya, kecuali satu, yaitu ithna asyara atau ithnata apa? Asyrata. Kalau ithna asyara dan ithnata asyrata ini sodernya bagian pertamanya mu'rab. Iya. Bagian yang keduanya mabni. Contoh, berdiri 12 siswa. Qoma isna asyara taliban. Isnanya fa'il marfu wa alamat rafi al-alif. Niabah anil dhammah. Kenapa? Karena dia mulhak dengan musanna. Ya. Adapun asyaranya itu mabni. Ya, mabni. Nah itu, dikecualikan ya. Jadi prinsipnya bilangan 11 sampai 99 tamyiznya apa? Mansub. Kemudian dua bilangan ini yang ditarkib semuanya apa? Mabni di atas fathah. Dikecualikan itu apa? Bilangan 12 itsna asyara yang mudzakkarnya, itsnata asyrata yang muannatsnya. Maka kalau yang ini bagian yang pertamanya apa? Mu'rab. Mu'rab. Bagian yang keduanya mabni. Kalau dia kemasukan amil yang menasobkannya mansub. Ra'aitu, saya melihat 12 siswa. Ra'aitu itsnai. Ya kan? Asyara taliban. 12 siswi. Ra'aitu itsnatai asyrata talibatan. Paham ini? Jadi bilangan 11 sampai apa? 99 tamyiznya apa? Mansub. Ya, kemudian mufrad. Ya, mufrad. Dan dua bagian ini dimabnikan kecuali itsna asyara dan itsnata asyrata. Kemudian yang berikutnya. Ya, antum kalau yang sebelumnya didengarkan dulu sih mungkin ya lebih cepat memahaminya. Bilangan 100 ya mi'atun, lafaz mi'atun dan alf. Mi'atun berapa? 100. Alf. Ya, kalau masalah hitung-hitungan uang insyaallah antum enggak bakal lupa mufradatnya. Ya. Mi'atun, alf. Juga kelipatan keduanya. Mi'atun kelipatannya apa? 200. Berarti mi'atani. Kalau alfun alfani. Ya. Jadi bilangan mi'ah dan kelipatannya mi'atani, alfun dan kelipatannya alfani, tamyiznya mufrad dan majrur. Datang 100 siswa. Ja'a mi'atu talibin. Yang mu'anat juga sama. Mi'atu talibatin. Ya. Paham? Ya. Saya melihat 100 siswa. Ra'aitu mi'ata talibin. Majrur mudhaf ilaih. Mi'ata talibatin. Atau yang 200-nya. Ya. Berdiri 200 siswa. Ya, bikin kalimat yang jangan yang sulit-sulit lah. Keperlu keren-keren, yang penting paham. Koma-koma terus enggak apa-apa. Ya. Berdiri 200 siswa apa? Koma mi'ata talibin. Kalau diidhofahkan maka isim utsana dibuang apanya? Nunnya. Mi'atani tadinya kan? Mi'atani didhafahkan kepada talib maka dibawa apanya? Nunnya. Kalau saya melihat 200 siswa, ra'aitu mi'atai. Ganti alifnya dengan apa? Iya. Ya karena mi'atain atau mi'atan mudhanna. Maka ketika mansub dengan iya, mi'atai talibin. Yang mu'annatsnya juga sama. Kemudian juga alf. Alf. Apa contohnya? Hah? Berdiri lagi enggak apa-apa. Ya, yeah. Atau duduk. Ya. Yeah. Duduk. Ya. Yeah. 1000 orang datang apa? 1000 pasukan apa? Ja'a alfu apa? Jundin bisa. Jaisin, ya. Yeah. Jaisin. Yeah. Al atau kalau yang 200-nya apa? Alfa. Ya, yeah, sama saja. Yang mu'annatsnya juga sama, ya. Yeah. Jadi ya. Yang ini tuh jaisin itu berarti ya. Ya, yaitu tamyiz dan mufrad. Pokoknya bilangan 100 dan 1000 dan kelipatan keduanya berarti 200 dan 1000. Maka tamyiznya hukumnya apa? Majrur dan mufrad. Ya, mufrad. Sama ya untuk mu'annats dan mudzakkar sama. Iya. Paham ini? Paham ya insyaallah ya. Iya. Kemudian i'rabnya adad bilangan. Ya. Jadi bilangan dari sisi i'rabnya ada dua macam. Ini sebenarnya sudah sempat kita ulang juga. Ya, bahkan barusan dilewatkan. tidak mengapa kita simpulkan lagi bahwasanya bilangan dari sisi i'rabnya ada dua macam, yaitu yang pertama yang mabni, yang kedua yang mu'rab. Apa tuh yang mabni? Mungkin Anda bisa menjawab. Apa bilangan yang i'rabnya mabni atau dia mabni lah, bukan i'rabnya mabni. Yang dia mabni yaitu bilangan yang murakkab, iya kan? Mulai berapa sampai berapa tadi? 11 sampai kecuali 12. Iya. Itu juga yang pertama saja yang mu'rab, ya kan? Yang keduanya yang asyaranya mabni, asyaratanya mabni. Kemudian yang kedua yang tidak murakkab. Ghairu al-murakkab. Tadi yang pertama apa? Al-murakkab. Itu bahwasanya yang murakkab, yang dimaksud yang murakkab adalah yang ditarkib dengan asyara. Ini mabni kecuali tadi berapa? Itsna asyara dan itsnata asyrata. Yang kedua, ghairul murakkab. Yang tidak ditarkib. Ya, yang tidak ditarkib dengan asyara. Ya, yang tidak ditarkib dengan apa? Asyara. Maka ini mu'rab. I'rabnya bagaimana ya? Sesuai dengan amil yang masuk padanya. Sesuai dengan amil apa? Yang menuntutnya. Datang ya 9 siswa apa? Bahasa Arabnya. Datang 9 siswa. Ja'a 9 apa? Ya, sekarang siswa mudzakkar. Berarti apa? Ja'a tis mu'rab loh. Berarti apa? Ja'a sebagai apa i'rabnya? Fa'il kan ja'a tis'atu tul labin gitu. Mu'rab kenapa? Karena dia bukan murakkab. Mudhaf ilaih bentuknya. Iya. Paham ini? Saya memuliakan ya 30 siswa. Apa bahasa Arabnya? Akrama yukrimu. Saya memuliakan apa bahasa Arabnya? Akramtu 30 siswa. 30 apa bahasa Arabnya? Ya. Ah, mu'rab ya. Kalau falafun kan marfu. Kalau ini sebagai apa coba? Akramtu. Maful bi. Kalau maful bi apa i'rabnya? Mansub. Berarti apa? Akramtu thalathina apa? Thalathina apa? Tadi siswa siswa kalau antum siswa tadi. Kalau mufrad, tamisi mufrad. Mufrad. Apa? Toliban. Toliban. Ah itu juga ya. Jadi tamiznya ini juga terlewat ya. Tamiznya 20 sampai 30 juga sama. Apa? Mansub dan mufrad. Sudah lewat juga kalau enggak salah ini ya. Sudah lewat juga kan? Iya. Ini ah kalau misalkan berdiri 20 siswa apa? Qama berdiri 20 siswa. Qama 20 taliban. I'rabnya bisa kan? Qama fi'lun madh mabni 'ala al-fath, 20 fa'il marfu' wa 'alamat rafi' al-wawu niyabatan 'an ad-dhamma li'annahu mulhaq. Ya bi jam'il mudzakkar salim mulhaq dia. Kenapa 20 itu bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq? Karena apa? Ada persyaratan jamak mudzakkar salim yang tidak ada di situ, yaitu tidak ada bentuk mufradnya. Kalau jamak mudzakkar salim di antara syaratnya adalah harus ada bentuk mufradnya. Ya. Paham ini? Ya itu yang ghairu murakkab. Contohnya tadi ya bisa dari 3 sampai berapa? 10 atau 20 sampai apa? 90 itu ghairu murakkab. Ya. Saya mengucapkan salam kepada 23 siswa. Nah, nanti insya Allah kalau ini belum bisa akan kita susulkan bahasanya apa? Salam tu ala 23. Boleh 3 dulu, boleh 20 dulu. Nah. Thalathina. Majrur dengan ala. Ala thalathina. 23 kan tadi kan? Thalathina wa thalathati. Apa? Tul labin. Ya, yang dipandang yang terakhirnya salah satu berarti kan tul labin muzakkar tadi saya berapa? 23 ta? Oh, salah berarti. 33. Berapa tadi? 23 ya? Berarti salam tu ala salasina 20 kan? Tadi 23 atau 33? 23. Berarti 20 dulu. Salasina ala boleh 20 dulu, boleh 3 dulu. Salam tu ala itu 30. Yes. Salasin. Salasatin wa 20. Ah, tullabin. Salam tu ala salasatin wa 20 apa? Ya, wa 20. Ah, ini apa tamyiz coba? Wa 20 taliban ahsan. Kalau sekarang 20 dulu. Enggak apa-apa. Salam tu ala 20 wa salasati talibin atau tullabin atau taliban atau apa? Tadi kan kalau antum sebutkan salasa dulu ya kemudian 20 maka tamyiz mansub kan taliban. Salam tu ala salasatin wa 20 taliban. Sekarang 20 ini didahulukan. Salam tu ala 20 wa salasati apa? Taliban atau tullabin atau apa? Ya tullabin. Sudah lewat kan? 3. Ya nanti insyaallah lah. Bingung tentang masih itu. Nah. Kalau bingung tanda paham, ya. Tanda paham. Ya belum diajarkan ini. Padahal sih sempat cuma disinggung kan. Pokoknya bilangan 3 sama 9 tadi berlawanan. Iya kan? Ini kan tullabin 3 tullab. Muzakkar kan? Iya kan? Jamak. Ya muzakkar, maka adatnya pakai apa? Muannats kan? Salasati tullabin. Nanti insyaallah ada. Nah, sekarang kita belajar coba untuk membaca bilangan bagaimana? Ya, cara membacanya. Ya. Yang pertama, cara membaca bilangan yang diathofkan yang satu kepada yang lainnya. Maka ini boleh dibaca dengan dua cara. Boleh dibaca dari kanan ke kiri, boleh dari kiri ke kanan. Bingung enggak ini? Kanan kiri, kiri kanan. Ya. Bilangan yang diathofkan boleh dibaca dengan dua cara. Boleh dibaca dari kanan ke kiri, boleh dari kiri ke kanan. Ya, contoh 64. Yang penting antum hafal saja 6, bahasa Arabnya apa? 4 apa? Ya, 64. Bagaimana cara membacanya? Kalau antum baca dari kanan, 64 dari 4 dulu antum sebutkan. Iya kan? 64. 4 apa bahasa Arabnya? Arba'atun. Wasittun. Iya kan? Ini kalau marfu', ya, kalau marfu'. Arba'atun wa sittun. 135. Khamsata. Umur marfu aja semua dulu deh. Iya. Khamsatun pakai tanwin. Khamsatun. Iya. Wa thalathun wa mi'atun. Atau dibalik. Atau baliknya nanti lah ya. Dari kiri, dari kanan kiri, kanan kiri dulu. 1000. Ditulis deh, soalnya nulis di situ. 1640. Ini pelajaran tambahan ya. Arba'una. Nah, arba'una wa sittuna. Iya. Wa arba'una wa sittu mi'ah. Iya, kan sittu mi'ah 600 wa alf. Iya. Itu sudah berarti pertama 63 ya. Nanti antum kalau dengan ditulis itu membantu. 63 atau 60. Iya, tadi 64 atau 63? 64. 64 ganti. 64. Dian berapa? Bebas sih sebenarnya sih, silahkan. Ratusan, 135. Kemudian ribuan sekarang. Ribuan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Ya, ribuan. Sudah, 1640. Cukup. Nah, silahkan antum baca dari 64, dari kanan kiri dulu. Dari 4 dulu berarti kan kalau dari kanan tuh. Ya, 64 berapa? Arba'atun, arba'atun wa situna. Ya, arba'atun wa situna. Ya, kemudian 135 dari kanan. Khamsatun. Wa salasun. Oh, salasun. Wa mi'atun. Ya, kemudian yang gedenya 1640. 40 dulu. Arba'una wa, kasih wawu ya, wa. Situmi'ah wa alfun. Nah, itu dari kanan ke kiri. Boleh juga dari apa? Kiri ke kanan, berarti 64. Jadinya apa? Situna wa arba. Ya, nanti bisa arba'un atau arba'un tergantung. Kalau arba'un salasun tergantung ma'dudnya ini ya, mudzakkar atau muannats. Ya. Situna wa arba'atun atau arba'un juga. 135 berapa? Mi'ah alaf mi'atun seribu itu ya. 100 dulu. 135 mi'atun wa thalathuna wa khamsatun. Ya, khamsatun 1640. 1000 alfun wa situ mi'ar. Ya, terus wa arba'un. Ah, itu. Sekarang tahun berapa? 2011. Al'an sanah berapa? 2020 kalau dari kanan. Ya, sanah sana 20. Ya, kalau didhofakan dia menjadi majrur 20. Ya, enggak apa-apa, kita sementara ini dirofakan dulu. Isruna wa wa al alfan 2000 kan. Iya, ya, atau dari kiri ke kanan alfan alfani wa ashrun. Bisa, banyak latihan aja, jangan keder-keder ya. Gimana kira-kira, paham? Coba antum bikin bilangan. Ada 4 orang di sini. 4. Silakan. Ya. Bikin 4. Tanggal lahir antum aja. Oh iya. Orang kan apa? Apa? Kan ulidat. Kapan lu dilahirkan? Ulid tuh terserah ya. Nanti itu sih. Yang penting ini dulu. Nanti gampang diterkib dengan yang lain. Berapa antum maunya? Berapa antum? 155. Ya. Ya. Iqra min al-yamin ila al-yasar. Ya. Iqra dibaca 155. Dari kanan kiri. Khamsatun. Tun, kenapa tu? Khamsuna wa mi'ah. Ya, mi'atun. Ya, di depan aja semuanya biar kelihatan itu kalau marfu. Ah, sekarang nanti antum. Nah, 176. Sittun wa sab'una. Ya, wa mi'ah. Ya, wa mi'ah. Ya, mi'atun. Terus yang alf berarti sebaliknya. Iya, dibaca sebaliknya. Sekarang mi'atun wa sab'una wa wah, ya, situ lah situ tu nanti dilihat ma'dudnya mudzakkar atau muannats. Ya, terus antum sudah bisa nggak jadi tes? Ya, ribuan. Ya, ribuan. 2000, 3000, 4000 berapa lah? Hah? Ya. Alfun wa tis'una mi'ah. Wa asnani. Asnani kan. Asnani. Iya. Ya dibalik ya mudah kan? Ya. Insyaallah bisa lah. Anggap bisa. Ini sedikit keluar dari pembahasan, enggak apa-apa ya. Nah, sekarang English semuanya. Hah? English terbaca ulang semuanya. Tinggal ini aja buka. Percayalah bisa insyaallah. Ya. Sehari-hari makanannya. Kemudian juga kaidah berikutnya. Ya. Jadi kaidah yang pertama sudah dilewatkan ya. Itu bahwasanya bilangannya diathofkan boleh dibaca dengan apa? Dua cara, dari kanan ataupun dari kiri. Iya. Kaidah berikutnya yaitu bahwasanya bilangan 300 sampai 900 itu bagian pertamanya ya ditulis bersambung dengan mi'ah. Ditulis bersambung dengan mi'ah. Penulisan. Iya, dalam masalah penulisan sekarang. Jadi khomsu mi'ah itu ditulis khomsu nyambung dengan mi'ah. Coba antum tulis. Ya, khomsu mi'ah kayak apa tulisannya? Apa tulisan? Ya, mi'ah dulu deh. Nulisan mi'ah tahu enggak antum nulis mi'ah? Mi'ah. Nulis mi'ah jangan-jangan enggak tahu. Misalnya aturan yang mana ya? Mi'ah 100. Tulisannya kayak gitu mi'ah. Ah, siapa yang bisa coba nulis mi'ah? Nih, ah, ganti. Nulis mi'ah. Ada yang bisa nulis mi'ah? Ah, keliru. Itu sih mi'ah. Mi'ah. Pakai alif. Ah, ya, terus. Itu tinggal tambah buta. Hamzah disambung, Hamzah dipakai itu tuh. Nah, terus tamarbun, ha? Mi'ah, jarang nulis mi'ah kelihatannya nih. Ah, mi'ah itu. Kalau di salatu mi'ah atau khamsu mi'ah ya. Khamsu. Ah. Tulisannya itu disambung. Khamsumi'ah. Disambung tulisannya. Salasumi'ah. Jadi antum tulis sala si, sa ya. Lam alif mim alif lagi. Menisla itu hamzah dengan ta disambung. Cara penulisannya kayak gitu. Arba'umi'ah. Hamzah ra ba ain mim alif hamzah. Iya, sambung lah pokoknya. Iya. Khamsumi'ah, kha, mim, sambung, kemudian sin, sambung, mim, sambung, hamzah, bukan hamzah, alif, sambung, setelah itu hamzah dengan ta disambung. Penulisan seperti itu. Ini dari sisi apa? Penulisan. Dan di sana ada kaidah yang lain, mungkin tidak kita sebutkan semua ya, takut menyulitkan antum. Ya. Nah, sekarang tamyiznya bagaimana? Gitu. Bilangan yang datang dengan huruf atau wawu ini bagaimana tamyiznya? Tamyiznya mudah. Tinggal antum lihat bilangan terakhirnya. Ya, lihat bilangan terakhirnya. Ya. Seperti 64. Kalau antum baca dari kanan berarti bilangan terakhirnya apa? 60 kan? Ya, berarti misalkan berdiri 64 siswa. Kalau antum baca dari kanan kan 40, koma arba'atun wa situna. Ah, karena situn di sini maka tamyiznya apa kalau situn? Mufrad dan mansub. Situna taliban. Gitu, dilihat akhirnya. Ah, sekarang kalau kita balik bacanya dari 64, dari 6 mundur 4. Berdiri 64 siswa. Qama situna. Ah, wa arba'u atau arba'atu? Siswa loh laki-laki. Arba'atu. Wa arba'atu. Ah, tamyiznya apa? Bagaimana kalau 4? Mufrad. 4 3 sampai 10. Tamyiznya apa 3 sampai 10? Majrur dan jamak. Berarti tulabin. Jadi yang dilihat itu apa? Bilangan yang terakhir. Iya. Paham enggak? Sekarang berdiri 1640 orang. Bagaimana coba tamyiznya? Koma, udah. Kalau dari kanan antum baca koma arba'una wa sittumi'ah wa alfu. Nah, alfu bagaimana tamyiznya tadi? Mufrad dan majrur. Wa alfu rajulin. Lihat akhirnya aja. Paham enggak? Nah, ini tambahan kalau enggak paham ya enggak apa-apa. Kalau pahamnya itu alhamdulillah. Ya. Sudah mengerti enggak caranya? Ya. Jadi lihat apa? Yang terakhirnya. Adapun yang awalnya misalkan datang 64 siswa, kita baca dari 4 dulu. 4-nya bagaimana? Arba'atu atau arba'u sudah lewat juga sebenarnya sih. Datang 64 siswa muzakkar, berarti syaa arba'atun wa situna taliban. Kalau sekarang talibatan, syaa arba'un wa situna talibatan. Ya, kalau ada dari itu sudah lewat sebenarnya itu, yang sebelumnya itu. Ya. Kira-kira sudah dipahami enggak? Apa yang masih repot? Saya ada pembahasan yang lain juga, cuma khawatir lah. Tapi ini kadang diperlukan nggak ini? Kadang diperlukan kan antum kan untuk bisa menghitung kan? Ya, barangkali dibutuhkan. Nanti barangkali antum sudah wawasannya mulai terbuka, ya mungkin disempurnakan lagi. Ya, ya sama di sini ada yang mau ditanyakan atau minta diulang? Silakan. Apa yang masih bingung? Hah? Tapi tetap yang sih kalau mau mulai dari yang keras awal ya, dari kanan, kanan kiri, dari kiri untuk menyebutkan tamisnya tuh itu diulang lagi kan, yang dari kanan yang akhirnya tuh penyebutan akhirnya tuh harus mufrad majrur sama iya jadi pokoknya kalau tamisnya itu apakah majrur, apakah mansub, apakah jamak kata mufrad, lihat apa angka terakhir yang disebutkan itu. Iya, kalau 3 sampai apa 9 maka tamisnya apa mufrad, jamak dan majrur. 3 sampai 9. Iya, kalau 3 sampai 9. Kemudian kalau angka terakhir yang disebutkan itu puluhan, 20 sampai berapa 90, maka tamisnya apa mansub gitu. Kalau angka yang terakhir yang disebutkan mi'ah il alf atau kelipatan keduanya, maka tamisnya apa? Sudah lewat kan? Majrur dan mufrad. Ingat-ingat yang sudah lewat itu, diterapkan saja ini. Insyaallah enggak terlalu sulit tuh. Itu yang mansub mufrad mansub kan? Yang apa? Yang mansub itunya tamisnya mufrad atau jamak. Ini kalau apa ya maksudnya kalau adatnya, lihat adatnya. Adat yang terakhirnya itu apa? Ya. Kalau ada yang terakhirnya 3 sampai apa? 10. 3 sampai 10. Maka apa? Jamak majrur. Ya, tamyiznya jamak majrur. Kalau angka terakhir yang disebutkan itu 10-an, ya 20 sampai 90, maka tamyiznya mufrad dan mansub. Kalau angka terakhir yang disebutkan alf atau kelipatannya atau mi'ah atau kelipatannya, maka tamyiznya apa? Mufrad dan majrur. Ya, dingin-dingin aja. Ya, paham? Ya, mungkin kita anggap selesai aja ya pembahasan tambahan ini, bonus tentang adad ma'dud. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan berikutnya dari mansubatul asma, yaitu apa? Tentang al-istitsna ya. Iya kan? Istitsna ya, bab al-istitsna. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.